penjelasan keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan penggugur dari dosa. Jadi di antara keutamaan yang terbesar yang akan didapatkan oleh ahlu tauhid adalah takfirudz dzunub, menggugurkan dosa-dosanya. Kama dzakara fi hadits bitaqah, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah. Seseorang yang punya kartu yang tertulis di sana la ilaha illallah. Wa huwa min al-hayy. Baik, ketika berjumpa, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang penting untuk senantiasa kita. Bagaimana kelak jika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dihamparkan as-sijil, yaitu catatan-catatan amalannya. Tidaklah di sana melainkan kejelekan-kejelekan. Maddan basar, sejauh mata memandang. Akan tetapi orang ini punya bitaqah al-maktub fi fiha la ilaha illallah, fawazana hadza fi kifah wa hadza fi kifah. Kemudian catatan-catatan keburukan amalnya yang sejauh mata memandang ini diletakkan pada satu daun timbangan, kemudian bitaqah ini diletakkan pada timbangan yang lain, famalat la ilaha illallah, maka beratlah kartu ini, fadakhalal jannah. Akan tetapi seseorang untuk mendapatkan tauhid ini butuh ya jid wal ijtihad, sungguh dan bersungguh-sungguh serius, ilman wa amala. Di samping berilmu juga harus beramal, di samping beramal juga harus berilmu. Tidak cukup dengan beramal tanpa ilmu, tidak pula cukup berilmu tanpa amal, tetapi diimbangi. Seseorang yang hanya beramal, muqassirun fi talabil ilmi, ya, dia kurang dalam cari ilmu, suatu saat ya, dia akan terjatuh, tidak akan terlindungi. Berbeda kalau dia memiliki ilmu dan beramal, ya, habba habba syai'an fa syai'a qalilan fa qalila, ya, sedikit demi sedikit, ya, selangkah demi selangkah, insyaallah ya balagal manjil, akan sampai pula ke tempat. Dan ini yang bisa kita usahakan. Kita tidak bisa langsung berlari, kita hanya bisa melangkah, ya, langkah kita pun terkadang tertatih-tatih. Dan barang siapa yang istiqomah, fa insyaallah ta'ala akan sampai pula pada tujuan. Dan ini pentingnya kita belajar tauhid, ya. Kita tidak akan pernah bosan sampai ya hatta mama, sampai kita meninggal dunia. Baik, karena ini bekal. Dan kita sampai kemarin kepada penjelasan ayat yang pertama, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am 72 wa 80. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka adalah orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna. Berarti di sana ada keamanan yang didapatkan tapi enggak sempurna. Namanya al-amnu mutlak, yang mendapatkan aman yang mutlak saja. Dari sisi dapatnya dapat, tetapi enggak sempurna. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ayat ini ya, fi waqti nuzulihi, pada saat turunnya, (tuh) taib, membuat hati-hati para sahabat bergetar. Ya, yadullu ala imanihim, yadullu ala fahmihim, menunjukkan iman dan pemahaman mereka. Tatkala turunnya ayat ini, hati mereka bergetar. Bergetar bukan karena ya senang, tetapi karena rasa khauf yang sangat dahsyat yang mereka miliki. Ya. Kenapa? Karena tidaklah seorang hamba melainkan siapapun dia akan terjatuh ke dalam kezaliman. Tidak mungkin dia akan terlepas daripada kezaliman. Ya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merasa berat dengan ayat ini. Ya, syaqqa dhalika 'ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qalu ya Rasulullah fa ayyuna la yadlimu nafsah. Wahai Rasul, sesungguhnya ayat ini membuat kami sangat berat. Siapa di antara kita ini yang tidak zalim? Ya, kalau dia tidak zalim dengan ucapan, dia akan zalim dengan perbuatan. Kalau dia tidak ya zalim dengan zahirnya, dia akan zalim pada batinnya. Tidak akan selamat. Siapa di antara kita ya Rasul ya, yang akan selamat dari ya terkena ayat ini? Taib. Ini di antara apa? Bersegeranya sahabat ketika mereka tidak paham ya dan merasa was-was dari urusan agamanya, mereka langsung mendatangi secepat itu pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta penjelasan. Ya, karena bodoh itu adalah daun penyakit. Ya. Jadi bodoh itu bisa mendatangkan berbagai macam alam. Ya, penyakit-penyakit. Apa penyakit? Ya, was-was, penyakit apa? Tidak tenang, dan ini semuanya penyakit hati yang nantinya akan bisa merusak maksud dan juga akan bisa merusak ilmu. Ya. Taib. Dan Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama, merekalah penyembuh. Ya. Kebodohan tadi. Jadi kalau bodoh yang berlarut-larut kita biarkan, maka itu akan merusak hati kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu laisa alladzi ta'nun." Sesungguhnya perkaranya itu bukan seperti yang kalian inginkan. Masya Allah, jawaban yang yashfi sudur. Jawaban yang bisa menyembuhkan ya keraguan hati. Alam tasma'u maqala Abdus Saleh. Tidakkah kalian mendengar apa yang disebutkan, dikatakan oleh seorang hamba yang soleh, Luqman? Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Innama huwa syirku. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik terhadap Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu ya kezaliman yang sangat besar. Dan yang diinginkan dalam ayat yang kalian sebutkan adalah kesyirikan. Baik. Ini juga di antara bentuk butuhnya seorang alim kepada ilmu. Maka dikatakan oleh para ulama, ahwajun nasi ilal ilmi alim. Seorang yang paling butuh kepada ilmu itu bukan orang bodoh, tapi orang alim. Kenapa? Karena dia menjadi marja'un nas, tempat kembalinya manusia. Nah, jadi yang diinginkan dari ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah Syekh Muhammad Hab adalah kesyirikan. Adapun kezaliman-kezaliman yang sifatnya adi biasa. Nah, maka di sini di bawah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sampai kemarin kepada ucapan beliau. Kalau di sini halaman ke-33 setelah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala rahimahullahu taala, fabayyana annal mu'mina alladhi idza mata dakhala al-jannah. Maka penjelasannya, sesungguhnya seorang mukmin yang dia meninggal maka dia akan masuk jannah. Seorang mukmin yang terkadang tercampuri ya amalannya dengan kezaliman-kezaliman selain daripada kesyirikan, dia masih mendapatkan surga. Qad yujaza isayyiatihi fid dunya, dan terkadang dia diberikan iqab sebab kejelekan-kejelekan yang ia lakukan di dunia. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adan wala ya hazanin hatta syauqati yushaquha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang mukmin yang menimpa pada dirinya berbagai macam gundah gulana, galau, sedih ya, sampai duri yang menusuk kakinya, melainkan itu sebagai bentuk kafarah dosanya. Jadi kalau kita di ya uji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penderitaan, maka banyaklah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang menimpa kita ini sebagai kafarah. Ya, sebagai bentuk Allah ya memberikan kepada kita ujian dan juga balasan terhadap kejelekan-kejelekan kita di dunia, disegerakan. Taib. Bil masaibi, dengan berbagai macam musibah-musibah. Qala faman salima min ajnasil zulmi salata. Maka barang siapa yang selamat dari jenis-jenis kezaliman yang tiga kezaliman, asyirki wa zulmil ibadi wa zulmihi li nafsihi bima duna syirki, kana lahul amnu tamu wal ihtida'u tam. Maka barang siapa yang selamat dari ketiga kezaliman, yang pertama syirik, yang kedua zalimnya dia dengan hamba-hamba yang lain, dan zalimnya dia terhadap dirinya selain dari kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna, petunjuk yang sempurna. Baik. Tetapi siapa ya yang mampu seperti ini? Ya, kalau seandainya sahabat saja mengkhawatirkan diri-diri mereka, ya, ataupun selain dari mereka mimba bil aula untuk tambah ya mengkhawatirkan dirinya. Sahabat yang mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha ya Allah sebagai Rabb mereka, merasa takut. Baik. Maka barang siapa yang selamat dari ketiga zalim ini, bentuk zalim ini, maka dia akan mendapatkan janji aman yang sempurna, petunjuk yang sempurna. Wa man lam yaslam min dzulmihi li nafsihi, barang siapa yang tidak selamat dari kezalimannya terhadap dirinya sendiri, kana lahul amnu wal ihtida'u mutlaqan, dia tetap mendapatkan aman, dia tetap mendapatkan petunjuk tapi mutlaqan. Bima'na annahu la budda an yadkhulal jannah, bima'na bahwasanya dia tetap akan masuk surga. Kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana hal itu dijanjikan pula dalam ayat yang lain. Jadi walaupun dia zalim, kalau kezalimannya tadi bukan kesyirikan, dia masih mendapatkan jatah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau dia termasuk apa? Ahlu at-tauhid. Waqad hadahullahu ila siratal mustaqim, dan terkadang sungguh Allah akan berikan dia petunjuk ke jalan yang lurus. Berapa banyak seseorang yang ahlu tauhid dia masih bermaksiat, Allah masih kehendaki dia kebaikan. Taib. Berapa banyak yang ahlul maksiat Allah berikan apa kasih sayangnya, petunjuk, kemudian dia menjadi ahlu taat. Jadi selama kemaksiatan tadi bukan kesyirikan, maka masih ia mendapatkan jatah surga karena tauhid yang ia miliki tadi. Wa ma yukam min adzunub, dan apa ya yang menjadi penggugur dosa seorang hamba, apa itu tauhid. Maka jangan diremehkan amrut tauhid, perkara tauhid. Alladzi takunu akibatuhu fihi ilal jannah, yang mana semuanya itu ketika Allah berikan petunjuk seorang hamba untuk meniti siratal mustaqim, yang hal itu semuanya akan menjadikan, mengakibatkan padanya menuju ke surga. Yang berjalan di atas siratal mustaqim, wa yahsuru lahu min nafsil amni wal ihtida', tetapi ya yahsul, ya terwujudkan baginya daripada kurangnya aman dan ihtida', petunjuk tadi, bihasabi ma naqasa min imanihi bidzulmihi li nafsihi, sesuai dengan kadar kurangnya dari imannya dengan sebab kezalimannya terhadap dirinya. Taib. Wa laisa muradun nabi sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi innama huwa syirku anna man lam yusyrik asyirkul akbar yakunu lahul amnu tam wal ihtida'u tam. Dan tidaklah maksud nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dengan ucapannya innama huwa syirku, hanyalah yang diinginkan dengan kezaliman itu syirik, bahwasanya seseorang yang tidak berbuat syirik dengan syirik yang besar, ya, maka dia akan mendapatkan aman yang sempurna, petunjuk yang sempurna. Bukan itu maksudnya. Fa inna hadithahu al-kathirah ma'a nususil al-Qur'an, karena hadis-hadis beliau yang banyak bersamaan dengan nas-nas Al-Qur'an, tubayyin, menjelaskan, anna ahlal kabairi mu'arraduna lil khauf lam yahsul lahumul amnu tam wal ihtida'u tam, menjelaskan bahwasanya pelaku dosa besar itu ya juga mendapatkan mu'arradun, dihamparkan pada dirinya berbagai macam rasa takut, tidak mendapatkan untuk mereka rasa aman yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Alladhi yakununa bihi muhtajina ila siratil mustaqim, yang dengannya mereka ya mendapatkan petunjuk menuju siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amallahu alaihim, jalan yang Allah berikan kepada mereka nikmat, min ghairi adzabin yahsul lahum, tanpa adab yang akan mereka dapati. Bal ma'ahum asrul ihtida'i ila hadza sirat wa ma'ahum aslu ni'matillahi ta'ala alaihim wa la budda lahum min dukhulil jannah, tetapi mereka mendapatkan asal ihtida', jadi tetap walaupun dia tidak mendapatkan kesempurnaan secara ya khusus, tetapi secara umumnya masih mendapatkan petunjuk untuk meniti jalan yang lurus. Dan juga mereka walaupun tidak mendapatkan nikmat yang sempurna, masih mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun kurang, sesuai dengan kadar yang mereka miliki dari amalan dan kadar yang mereka miliki daripada dosa dan maksiat. Wala budda lahum min dukhulil jannah, tetapi mereka akan mendapatkan jatah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam innama huwa syirku, ya, bukan annaman lam yusyrik asyirkul akbar. Ya, sesungguhnya yang dimaksud dengan ucapan tadi bukan seseorang yang tidak berbuat syirik dengan syirik yang besar. Jadi maksudnya Allah taala alam shawab, bahwasanya seseorang yang berbuat ya dosa-dosa kecil selain daripada kesyirikan, maka mereka tidak akan mendapatkan aman yang sempurna, juga petunjuk yang sempurna. Jadi yang dimaksud ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar dia tidak berbuat syirik, demikian pula dia tidak berbuat zalim kepada orang lain, tidak pula berbuat zalim terhadap dirinya. Nah, orang yang meninggalkan jenis tiga ya kezaliman ini sempurna keamanan, dan sempurna pula petunjuk yang akan dia dapatkan. Tetapi barang siapa yang ia terhindar dari kesyirikan, tetapi dia masih kadang berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah, dia juga masih berbuat zalim terhadap dirinya, ya, dia tidak akan mendapatkan keamanan yang sempurna, dia pula tidak akan mendapatkan hidayah yang sempurna. Tetapi dia mendapatkan aslu al-amni wa aslu al-ihtida', tetap masih mendapatkan secara globalnya aman dan juga apa? Petunjuk. Baik. Jadi bukan yang dimaksud seseorang itu kalau sudah meninggalkan syirik besar dia akan sempurna amannya, sempurna apa? Petunjuknya, bukan itu yang diinginkan. Karena disebutkan dalam hadis yang lain seperti itulah penjelasannya. Wa qauluhu inna ma huwa syirku in aradal akbar. Kalau seandainya yang diinginkan syirik tadi syirik besar pada hadis tadi, fa maqsuduhu, maka maksudnya adalah anna man lam yakun min ahlihi fa huwa aminun mimma wu'ida bihil musyrikun min adzabid dunya wal akhirah. Sesungguhnya seseorang yang dia bukan termasuk daripada ya golongannya, golongan orang yang berbuat syirik besar, fa huwa aminun, maka dia termasuk orang yang mendapatkan aman mimma wu'ida bihil musyrikun, dari apa yang diancamkan kepada orang-orang musyrik, min adzabid dunya wal akhirah, dari azab dunia dan juga azab akhirah. Apa itu? Ya, tidak akan diberikan rasa aman di akhirat dan tidak akan diberikan petunjuk di dunia. Tapi kalau mereka yang meninggalkan perbuatan syirik tetapi mereka masih jatuh ke dalam berbagai macam dosa selain syirik, maka mereka masih mendapatkan ya kadar aman dan kadar petunjuk walaupun tidak seperti orang yang meninggalkannya. Seperti kita ini yang berusaha untuk meninggalkan syirik besar tetapi terkadang masih saja banyak berbuat dosa dan maksiat. Ya, kita tidak akan mendapatkan aman yang sempurna, tetapi kita masih mendapatkan aslul amni. Ya, mendapatkan apa? Aman secara globalnya. Sesuai dengan kadar amalan dan juga maksiat yang kita miliki. Baik. Wa in kana muraduhu jinsu syirki, kalau seandainya yang diinginkan dalam hadis itu jenis syirik semuanya, besar atau kecil, fayuqalu dhunmul 'abdi li nafsihi, maka dimaksudkan padanya kezaliman seorang hamba untuk dirinya, kabukhlihi, seperti sifat bakhil yang dia miliki, bihubbil mal, dengan cinta harta, bi ba'dil wajibi, ya, terhadap sebagian yang wajib. Dia tidak mau menginfakkan harta yang wajib untuk dia keluarkan. Ini termasuk zalim. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diingkari oleh para sahabat. Ya, ayyukum siapa di antara kalian, kata Rasul, ayyakuna maluhu ahabbu ilaihi min mali warithi, siapa di antara kalian yang hartanya itu lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya? Baik, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa wa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithi, tidak ada dari kita melainkan hartanya sendiri lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Kata Rasul, apalah, ya, bal, ya, innakum tuhibbuna mal ahli warithik min malikum. Tidak, sesungguhnya kalian itu lebih cinta harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Kenapa? Ya, karena bakhil dengan infak. Karena kalian bakhil, ya. Naam, dengan sedekah. Ya, dengan thayyib, ya, sesuatu yang sifatnya masnunah, ya, nawafil, dari apa yang harus dikeluarkan dari harta bendanya. Dan ini kenyataan. Ya, beratnya kita untuk infak sedekah ini menunjukkan apa? Taib, harta orang lain itu lebih kita cintai daripada harta kita. Kalau harta kita yang hakiki adalah harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus harta yang kita tahan tadi untuk siapa hakikatnya? Untuk ahli waris kita. Ya, ketika kita tertahan untuk sedekah kemudian kita belikan barang, kita bangunkan di sana rumah, kita belikan di sana kendaraan, ketika kita meninggal, siapa yang akan memakai barang-barang ini? Ahli waris kita. Yang pada hakikatnya harta mereka lebih kita cintai daripada harta diri kita sendiri. Taib. Huwa syirkun asghar. Jadi cinta harta menahan dari yang wajib ini masuk kepada syirik kecil. wa hubbihi ma yubghidhuhu Allah Ta'ala, dan cintanya dia apa yang Allah murkai. Mencintai suatu perkara yang Allah murka. Hatta yuqaddima hawahu 'ala mahabbatillahi syirkun asghar, sampai dia mendahulukan ya hawa nafsunya atas kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini termasuk syirik kecil. Dan juga yang lainnya. Ini yang dikatakan zulmul 'abdi li nafsihi, zalimnya seorang hamba untuk dirinya. Jadi pengen diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka yang sendiri menjerumuskan ke dalam kezaliman. Jadi kalau yang diinginkan syirik besar, ya, kemudian dia tidak melakukannya, berarti dia tidak akan mendapatkan ancaman yang diancamkan kepada orang musyrik. Kalau yang diinginkan jenis syirik, na'am, dia masih mendapatkan, tetapi tidak sempurna. Ya, kalau yang diinginkan jenis syirik, karena syirik ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, kalau yang diinginkan jenis syirik ini, maka ya, taib, dia akan mendapatkan, tapi tidak sempurna yang pertama. Fahadha fatahu minal amni wal ihtida' bihasabihi, maka dia akan terlewatkan dari rasa aman dan petunjuk sesuai dengan kadarnya. Walihadha kana salafu yadkhuluna dhanba fi hadha syirki bihadha al-i'tibar intaha mulakhasan kalamu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Maka para salaf rahimahumullahu ta'ala memasukkan jenis dosa seperti ini ya di dalam kesyirikan. Maksudnya apa? Syirik kecil, bukan syirik besar. Tapi maksudnya syirik kecil. Jadi dia tidak masuk ke dalam kesyirikan, tetapi dia hanya melakukan sebagian daripada kezaliman-kezaliman. Jadi kezaliman pun juga termasuk syirik, tetapi bukan syirik akbar, tapi syirik kecil. Ya, tetapi kalau yang dimaksud dalam ayat yang di muka itu syirik besar. Ya, bagaimanapun bentuknya, tentunya kita berusaha untuk menghindar. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala qauluhu ta'ala alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala sahabah wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbis iimaanahu bidzulmin. Sahabat mengatakan, siapa di antara kita yang tidak mencampurkan iman dengan zalim ya Rasulullah? Qala dzalika syirkun. Itu merupakan kesyirikan. Nah, kalau yang dikatakan syirik besar, ya, maka jika kalian menghindari syirik ini, berarti kalian tidak dapatkan ya ancaman yang diancamkan kepada orang musyrik. Kalau yang diinginkan jenis daripada kesyirikan, ya, maka disesuaikan dengan kadar dosa yang kalian lakukan tadi. Semakin kecil dosanya, semakin mendapatkan kesempurnaan, aman dan petunjuk. Semakin besarnya dosa yang diperbuat selain daripada kesyirikan, semakin tipis pula lah rasa aman dan juga apa? Petunjuknya. Ini maksudnya. Alam tasma'u qawlal abdi salih inna syirka la zulmun azim. Adapun kezaliman seorang hamba kepada orang lain maklum ya, ma'ruf. Ya, berbuat zalim kepada hamba-hamba yang lain maklum, ya, diketahui bersama. Adapun perbuatan zalim hamba kepada dirinya yang disebutkan di muka tadi, bakhilnya dia dengan harta yang menjadi kewajibannya, taib, baik dari nafkah, sedekah, infak yang wajib ataupun yang sunnah. Adapun yang sunnah maka tidak diadab, tapi kalau yang wajib maka diadab. Termasuk kezaliman dan bahkan masuk dalam kategori syirik kecil. Falama ashkala alaihim almuradu bidzulmi, ketika terasa ya iskal suatu hal yang ya mengganjal pada diri mereka para sahabat tentang ayat ini, apa yang diinginkan dengan kezaliman. Fa dhannu anna dhulman nafsi dakhilun fi, mereka menyangka bahwasanya zalimnya seorang hamba terhadap dirinya masuk ini dalam kategori ya kezaliman yang disebutkan tadi. Wa anna man dhalama nafsahu ay dhalama kan zulmun kana lam yakun aminan wala muhtadiyan. Jadi mereka mengumumkan maknanya ayat ini. Jadi mereka menyangka dalam ayat ini adalah kezaliman masuk juga seorang hamba pada dirinya. Jadi barang siapa yang zalim kepada dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan sama sekali keamanan, tidak akan mendapatkan sama sekali petunjuk. Ini yang ditakutkan. Ya. Taib. Ini yang mereka takutkan sehingga mereka terasa berat. Ya, sesak dada mereka. Wa anna man zalama nafsahu ayya dzulmin kan, zalim apapun. Jadi barang siapa yang berbuat zalim pada dirinya bagaimanapun bentuknya, lam yakun aminan wa lam hutadian, maka dia tidak akan mendapatkan keamanan, tidak pula dia akan diberikan petunjuk. Ini yang membuat mereka apa? Sangat takut. Sementara siapa di antara dari manusia ini ya, yang tidak melakukan kezaliman tadi? Ajabahum salawatullahi wa salamuhu alaihi bi anna dhulma ar-rafi' lil amni wal hidayah al-itlaq wa syirku ay al-akbar. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dimaksud dengan kezaliman yang mengangkat secara keseluruhan, ya, kezaliman yang mengangkat secara keseluruhan rasa aman dan juga petunjuk, ya, secara asalnya diangkat, ditiadakan adalah asyirkul akbar, syirik besar. Jadi barang siapa yang melakukan syirik besar, maka akan diangkat di sana dengan akar-akarnya, aman dan juga petunjuk, dibuang, tidak akan dia dapatkan. Tetapi kalau dia, ya, seorang yang muwahhid tetapi terkadang terjatuh dalam kezaliman-kezaliman lahu au alaihi, ya, kepada orang lain, lil ghair au li nafsihi, atau untuk dirinya, maka dia mendapatkan keamanan dan petunjuk itu apa, secara jumlah disesuaikan dengan kadar kezaliman yang dilakukan dan juga apa namanya, taib, amal kesolehan yang dilakukan. Semakin dia beramal soleh, maka akan semakin sempurna. Semakin dia berbuat kejelekan, maka semakin, ya, berkuranglah rasa aman dan juga hidayah tadi. Pahami ya? Ini yang dimaksudkan. Jadi kezaliman yang bisa mengangkat semua, ya, betul, apa namanya, janji Allah tadi, aman dan hidayah tadi adalah syirik besar. Adapun syirik kecil, maka sesuaikan dengan kadarnya. Wa hadza wallahi huwa al-jawab alladhi yashfi al-alila wa yarbil ghalil. Demi Allah, ini merupakan jawaban yang menyembuhkan bagi orang yang berpenyakit dan mengenyangkan orang yang haus. Ya, benar-benar kenyang. Hilanglah ketakutan dan kembalilah ke dalam ketenangan. Karena bodoh ini secara mutlak juga disebut penyakit, tetapi penyakit yang tidak pernah dirasa dan diraba oleh manusia. Ya, karena kalau penyakit hati itu jarang orang yang tahu, berbeda dengan penyakit badan. Ya, kalau penyakit badan dia yang merasa, tapi kalau penyakit hati orang yang di sekitarnya yang kerasa sakitnya. Ya, kalau orang penyakit badan, ya, mudah mencari, ya, obat, mudah mencari penyembuh, tetapi kalau penyakit hati susah untuk cari penyembuh dan susah untuk cari obat yang menyembuhkan, kecuali bagi mereka yang benar-benar mukhlisin, orang yang ikhlas. Nah, kecuali mereka yang benar-benar apa, ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tidak terdeteksinya, ya, penyakit hati ini, maka kita berusaha semampu mungkin, ya, untuk terus mengoreksi hati-hati kita. Fa inna dzulma al-mutraqa atam huwa syirku. Sesungguhnya kezaliman secara mutlak itu kalau di, ya, itlakkan gitu adalah kesyirikan. Karena kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, adapun kalau diqayyid zalimun, ya, li nafsihi, ya, zalimun li ghairihi, ini ada qayyid, ada apa, ikatan. Tapi kalau dikatakan zalim gitu saja, yang diinginkan apa? Kesyirikan. Kalau diinginkan kezaliman yang lain, maka biasanya ada qayyidnya, ada sifatnya. Ini zalim pada dirinya, ini zalim pada hamba yang lain. Alladhi huwa wad'ul ibadati fi ghairi mawdhi'iha. Syirik itu apa? Meletakkan sebuah ibadah pada selain tempatnya. Wal amnu wal huda al mutlaq wal amnu fi dunya wal akhirah. Aman di dunia dan aman di akhirat. Wal huda ila siratil mustaqim, dan petunjuk untuk meniti jalan yang lurus. Fadhulmul mutlaq at-tam rafi'un lil amni wal huda al-mutlaq at-tam. Kezaliman yang mutlak, syirik besar, at-tam yang sempurna, inilah yang mengangkat aman dan petunjuk yang mutlak yang sempurna. Jadi akar-akarnya tercabut. Ini kalau dia melakukan syirik besar. Wala yamna'u dhalika ayyakuna mutlaqu dhulmi mani'an min mutlaqil amni wa mutlaqul huda. Taib. Dan tidaklah mencegah hal itu, bahwasannya asalnya kezaliman ini mencegah dari asal keamanan dan juga asal dari petunjuk. Fal mutlaq lil mutlaq wal hissatu lil hissah intaha mulakhasan. Yang sempurna untuk yang sempurna, mutlak ini maksudnya kamil, tam. Wal hissah yang diinginkan al ba'd, sebagian. Jadi barang siapa yang melakukan kezaliman secara sempurna, kesyirik, ya kesyirikan dengan syirik besar, maka akan tercabutlah keamanan dengan sempurna dan hidayah dengan sempurna, tercabut. Ya, sebaliknya barang siapa yang dia berbuat zalim, ya, dalam hal ini dimasukkan dalam kategori ya, syirik kecil, maka dia telah mendatangi sebagian. Berarti apa? Sebagian pula yang akan terhilangkan dari aman dan petunjuk tadi. Yang jelas ini ya, penjelasan panjang lebar dari para ulama, intinya adalah yang kita dengar tadi. Bahwasannya yang diinginkan dengan kezaliman yang ada dalam ayat adalah syirik besar. Maka hendaklah perkara ini benar-benar di ya, jaga. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Adapun sekedar ketoliman yang lain, maka bisa digugurkan dengan berbagai macam ibadah nawafil, ibadah wajib yang kita lakukan. Qala rahimahullahu ta'ala, qala musannif rahimahullah, wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhun minhu, wal jannatu haqqun, wal naru haqqun, adkhalahu Allahul jannah, ala ma kana minal amal. Akhrajah Bukhari wa Muslim. Telah berkata musannif rahimahullah dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya, tidak boleh diibadahi, dan Rasulnya yang tidak boleh didustakan, dan sungguhnya Isa adalah hambanya dan Rasulnya, dan kalimatnya yang di ya, berikan kepada Maryam, dan roh darinya, dan jannah itu benar, neraka itu benar, Allah akan masukkan dia ke dalam surga atas apa yang dia yakini dari amalan ini. Akhrajahu Imamul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi akidah itu motor yang ada pada seorang hamba. Kalau seseorang itu akidahnya sudah sahih, maka akan membawanya ke dalam kesahihan-kesahihan yang lain. Tetapi kalau akidahnya sudah rusak, inilah poros utama yang akan membinasakan seorang hamba. Ini kita lihat, sekedar akidah ya. Nah, bisa ya, menjamin seorang hamba ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sekedar akidah akan bisa menjatuhkan seorang hamba ya ke dalam neraka dan menjauhkannya dari surga antara timur dan barat. Maka sebuah akidah, keyakinan yang kita yakini dari agama, bagian agama ini, jangan bermudah-mudah kecuali dengan sesuatu yang benar-benar sahih, sahih dan sharih yang datang dari Al-Qur'an maupun sunnah. Taib, syarhun Ubadah ibn Samit ibn Qais al-Ansari al-Hazraji dari Bani Hajraj, Abul Walid Ahadun Nuqaba. Nuqaba itu adalah seseorang yang senantiasa memperhatikan keadaan kaumnya dan kabar-kabar mereka. Kalau menurut orang sufi, nuqaba itu adalah orang yang tahu hati-hati manusia. Tetapi kalau nuqaba yang diinginkan di sini adalah seseorang yang tahu mengenai ahwal, keberadaan dan kabar-kabar kaumnya. Bagaimana kaumnya, bagaimana keadaan mereka. Jadi orang yang punya pengalaman dan orang yang punya pengetahuan seputar kaum, nuqaba. Tapi kalau menurut orang-orang sufi, orang-orang yang sudah mencapai tingkat hakikat yang bisa mengetahui batin-batin manusia, ini syirik. Jadi bedakan antara ini dengan itu. Ubad ibn Shamit ibn al-Qais al-Ansari, ya, dari sahabat Ansar, al-Hajraji dari Bani Hajrat, kunyah beliau Abul Walid, salah seorang sahabat yang punya kepandaian, punya pengetahuan yang luas tentangnya dan kabar-kabar kaumnya. Badriyul Hur, salah seorang sahabat yang menyaksikan perang Badar. Mata bi Ramlah sanah arba'in wa thalathin. Beliau meninggal di negeri Ramlah tahun ke-34 Hijriah. Walahu ithnatani wa sab'una sanah. Beliau berumur 72 tahun. Wa qila 'asa ila khilafati Muawiyah. Dan disebutkan pada riwayat yang lain beliau hidup sampai ke khalifahan Muawiyah. Qauluhu man syahida alla ilaha illallah. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Aiman takallama biha arifan li ma'naha. Yaitu orang yang berbicara dengan persaksian ini dan dia paham maknanya apa. Ya, paham apa makna daripada la ilaha illallah. Adapun orang yang mengatakan tapi tidak paham maknanya, ini saja. Kenapa? Karena suatu saat ucapannya akan dia batalkan sendiri dengan perbuatannya. Amilan bimuktadaha batinan wa dhahira, beramal dengan tuntutannya secara batinan dan dhahira, dalam hati maupun anggota badan. Jadi enggak cukup sekedar diucapkan. Fala budda fi syahadatain minal ilmi wal yaqini wal amali bimadlulihima. Mesti harus di dalam dua syahadat ini daripada ilmu. Diilmui apa yang diinginkan dengan la ilaha illallah. Diilmui apa yang diinginkan dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yakin. Harus yakin. Ya, tentang kedua syahadat ini. Maka disebutkan dalam sebuah syair apa? Ilmun yakinun wa ikhlasun. Wasitku kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabulha wa zadathuha al kufranu minka bima siwal ilahi, ya, minal siwal na ilahi, siapa yang apa, minal asya'i qad ubida. Jadi ilmun yakinun wa ikhlasun, itu syaratnya la ilaha illallah. Ilmun yakin, ikhlas, jujur, membenarkan, cinta dan menerima. Dan yang ketujuh, tambahkan, engkau mengkufuri segala bentuk, ya, sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa zada thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ubida. Yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal dengan tuntutan-tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah. Apa tuntutannya? Ini juga butuh belajar. Kama qala ta'ala fa'lam. Berilmulah dan ketahuilah. Di sana ada kitab yang khusus membahas masalah salat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Sebagian sudah kita ambil dan sebagian baru mulai masuk. Mungkin sudah beberapa yang sudah na'am dilalui dari bab-babnya. Annahu la ilaha illallah fa'lam. Ketahuilah, belajarlah, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Fa'lam dimulai dari kalimat fa'lam, berilmulah, ketahuilah. Ya, tidak sekedar diucapkan seperti apa yang diucapkan oleh yang mayoritas kaum muslimin, tetapi mereka tidak paham dengan maknanya. Taib, dan bahkan wal'iyadubillah, ketika makna la ilaha illallah ini berusaha didawahkan, mereka orang yang pertama kali menentang. Ya. Taib orang yang pertama kali banyak mengucapkannya, orang yang paling pertama kali menentang ketika hendak direalisasikan tuntutan daripada kalimat yang mereka ucapkan. Taib ini surat Muhammad ayat yang ke-19. Qauluhu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Nah ini illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang mempersaksikan terhadap kebenaran, wa hum ya'lamun, dan mereka tahu. Bukan wahum jahilun, tetapi wahum ya'lamun, mereka tahu al-haq tadi maksudnya apa, dan dia meyakininya dan beramal dengan apa yang menjadi tuntutannya. Ini apa? Ya, setiap dari dua syahadat yang kita ikrarkan tadi, maka harus ada ilmu, ada keyakinan tentang kesahihannya, dan harus ada pembuktian melalui amalannya. Nah, kita realisasikan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Bisa dipahami? InsyaAllah. Ada sekat? Kalau membelanjakan suatu harta kita dengan hubungannya dengan hobi, itu termasuk ketoliman gak? Tergantung. Misalnya kita membeli burung, kita hobi dengan batu, ya hanya sekedar hobi gitu, itu termasuk membelanjakan harta dalam kategori dolim atau bagaimana? Baik. Jadi kebutuhan manusia itu kan terbagi menjadi tiga, yang sifatnya daruriyat, yang sifatnya wajibat, yang sifatnya takmiliyah. Darurat itu harus, seperti tempat tinggal, seperti pakaian, seperti makanan. Kenapa? Kalau gak ada ini kita bisa binasa. Yang gak ada tempat tinggal kita akan binasa. Gak punya pakaian juga kita akan bisa binasa. Enggak makan juga sama. Ini yang pertama kali harus dipenuhi. Yang kedua, yang sifatnya wajibat. Apa itu wajibat? Ya, definisinya sesuatu yang seandainya tidak ada akan memayahkan kehidupan kita. Ya, ini namanya wajibat. Kalau di rumah ya butuh apa, misalkan kipas angin. Termasuk wajibat. Kenapa? Kalau enggak ada kita sangat susah di rumah itu, ya, panas, perabot-perabot rumah tangga, termasuk kewajiban, alat masak, alat, ya, apa, cuci, termasuk kewajiban, dan bahkan motor, kewajiban. Jadi orang yang punya motor nggak dikatakan orang kaya, karena wajibat kalau nggak ada dia akan kepayahan. Yang ketiga takmiliyah, yang sifatnya sekedar, ya, untuk kesempurnaan, yang wajibat ataupun yang daruriyat tadi. Nah, seandainya perkara ini tidak sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi, ya, contoh misalkan keluarganya butuh gizi, ya, tetapi dia memberikan nafkah cukup, tetapi ya benar-benar mepet misalkan. Tapi kalau untuk yang sifatnya takmiliyat enggak jelas, dia berani ya berkorban lebih daripada itu, termasuk kedzaliman. Ya, karena kewajibannya dia tidak ya tunaikan, tetapi malah menunaikan sifatnya yang takmiliyat tadi. Nah, kalau seandainya memang sesuatu tadi tidak berguna, ya bukan sesuatu yang sifatnya ada manfaatnya, maka dia zalim. Tetapi kalau ada manfaatnya, misalkan dia seorang yang tajir burung, ya dia jual beli burung karena memang untuk maisyah, maka lain hukumnya. Tetapi kalau sekedar untuk kesenangan dan dia meninggalkan hal-hal yang wajib, ya maka itu kurang afdol. Ya, itu kurang afdol. Ya, karena dia masih ada ya sebagai seorang muslim untuk perhatikan sama muslim, Walaupun sifatnya tidak wajib, tetapi kalau sampai melihat saudaranya kekurangan, kemudian malah dia enak-enakan beli burung, tetangganya sementara lapar, ya, maka di sini kedzaliman yang akan apa menimpanya. Disebutkan dalam hadis, bukanlah seorang muslim, ya, seseorang yang tetangganya lapar sementara dia kekenyangan, ini lebih dari kekenyangan. Bahkan saking kenyangnya duitnya dia pakai untuk beli burung misalkan. Sementara dia melihat tetangganya yang muslim ini benar-benar fakir, maka dia kedzaliman. Tetapi pada asalnya kita ya tidak mengatakan itu dilarang, tapi dilihat dari kondisi masing-masing tadi. Kalau sampai meninggalkan sesuatu yang wajib, infak yang wajib, mendahulukan sesuatu yang sifatnya ya masnun yang lebih afdal, maka dia terjatuh ke dalam amalan yang tentunya paling minimnya tidak bagus. Dan itu seorang muslim, ya, apa namanya, meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Kalau sekedar misalkan senang, tidak masalah. Beli burung, silahkan, tidak masalah. Nah, tapi kalau sampai istilahnya melewati batas, ya, ya tidak sepantasnya yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam, fadhlullah.